Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa fi hadha 'ubudiyyatun lillahi wa ta'atun lahu wa li rasulih. Maka dengan doa seperti itu, ya Allah, aku meminta kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan yang dia diutus dengannya. Dan aku berlindung dari kejelekan yang ada pada angin ini, kejelekan yang dibawa oleh angin ini, dan kejelekan yang dia disuruh, diperintah untuknya. Mungkin kejelekan diperintah untuk merobohkan pohon, untuk menerbangkan genting-genting dan sebagainya, itu kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada ta'ah, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastidfa'un lisyurur, dan sekaligus ada di dalamnya penolakan terhadap kejelekan-kejelekan. Yaitu dengan cara berdoa pada Allah. Wa ta'arrud li fadlihi wa ni'matihi, dan juga kita mengetahui atau meyakini fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahadihi halu ahli tauhid wal iman, inilah keadaan ahli tauhid dan iman, khilafan lihali ahli fusuq, berbeda dengan keadaan orang-orang fasik wal isyan, ahli maksiat, yang mereka selalu memaki-maki angin ketika berhembus angin, memaki-maki hujan ketika hujan terus-menerus, dan memaki-maki panas, menggerutu ketika diberi panas. Padahal panas di samping apa yang kamu enggak suka, di sana ada yang kamu sukai. Kamu tidak tahu, tetapi kamu dapat mangga dari sana sini. So, kenapa itu? Dari mana itu? Karena setelah musim angin, musim mangga, itu selalu begitu. Allah takdirkan dengan angin, maka bunga-bunga mangga mulai bersemi. Kemudian mereka berbuah, dan kemudian kalian makan buahnya. Itu disebabkan oleh angin yang kemarin kamu maki-maki tadi. Demikian pula panas. Orang yang dagang es laris, ya. Naam, jemuran kalian kering. Nanti ketika hujan kalian akan merasakan, aduh, dua hari gak kering pakaian saya. Kemarin panas mengeluh, sekarang hujan mengeluh lagi. Itu orang fasik. Maaf kalau ada yang tersinggung. Itu orang fasik. Adapun ahlus sunnah, orang beriman, harusnya mensyukuri apa yang ada. Dan kalaupun ada sesuatu yang dikhawatirkan dari kejelekan, doanya kepada Allah. Jangan mencerca apa yang Allah takdirkan. Tetapi berdoa pada Allah, ya Allah, aku berlindung dari panasnya api neraka. Aku merasakan panas ini saja, aku sudah enggak kuat. Nah, berarti kalimat-kalimat seperti itu, mencerca angin, mencerca apa yang Allah takdirkan, adalah kebiasaan ahlul fusuq wal isyan. Alladhi hurimu dhauqut ta'mit tauhid, yaitu yang terhalang dari manisnya tauhid. Alladhi huwa haqiqatul iman, intaha. Selesai bab yang ringkas, hanya satu halaman, masya Allah. Yang berikutnya, bab qaulillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Bab ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqq, mereka berprasangka kepada Allah dengan tanpa kebenaran. Dhannal jahiliyah, dengan prasangka-prasangka jahiliyah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala ila akhirih, adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran yang dibawakan oleh beliau. Yadunnuna billahi gharal haqqi dhanna al-jahiliyah, yaqulun hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna قل لو كنتم في بيوتكم لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Mereka berprasangka kepada Allah dengan tanpa kebenaran, prasangka-prasangka jahiliyah. Mereka berkata, apakah kami memiliki urusan ini sedikit saja? Qul innal amra kullahu lillah. Katakan, urusan ini milik Allah seluruhnya. Yurfuna fi anfusihim. Mereka menyembunyikan pada diri-diri mereka sesuatu. Ma la yubduna lak. Apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu, wahai Rasul. Ini mereka munafikin. Menyembunyikan sesuatu yang tidak diberitahukan padamu. Yaquluna, mereka berkata, "Law kana lana minal amri syai', kalau saja kita memiliki urusan ini sedikit saja, ma qutilna hahuna, niscaya kita enggak akan terbunuh di sini." Qul law kuntum fi buyutikum, katakan, kalau kalian ada di rumah-rumah kalian, la barazal ladzina kutiba 'alaihimul qatl, niscaya akan keluar orang-orang yang sudah dicatat akan terbunuh, akan keluar ke tempat pembaringan-pembaringan mereka, atau akan keluar ke tempat-tempat terbunuhnya mereka. Liyabtali Allahu ma fi sudurikum, ini hanya Allah jadikan sebagai ujian untuk menguji apa yang ada dalam dada-dada kalian, dan untuk menyaring, tamhis, menyaring, ma fi qulubihim, apa yang ada dalam hati-hati kalian. Wallahu alimun bidatis sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Allah menguji, bukan Allah tidak tahu. Allah memberikan ibtila, fitnah, bukan karena Allah tidak tahu. Allah tahu, tetapi Allah akan buktikan kepada yang lainnya, kepada manusia. Lihat hambaku ini, dia kokoh dalam iman dalam segala keadaan. Sebaliknya Allah akan tunjukkan pula, lihat orang ini, dia hanya berpura-pura. Lihat dengan ujian pertama, ternyata dia gagal. Lihat dengan ujian kedua, ternyata dia lari dari perang. Lihat dengan ujian ketiga, la tanfiru fil har, jangan berangkat di waktu terik panas matahari. Qulna ru jahannam ashaddu harra, katakan pada mereka neraka jahannam lebih panas lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, dengan ujian akan terjadi tamhis kal ghirbal, seperti ghirbal, seperti ayakan, saringan. Akan keluar yang lulus dan akan tertahan orang yang tidak lulus. Akan tersaring orang-orang yang jelek dari orang-orang yang baik. Nah, liyamizallah al-khabitha minat-tayyib. Wa qawluhu, dan juga wa qawlihi, dan juga ayat Allah di dalam surat Al-Fath. المنافقين والمنافقات المشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. Berarti judul babnya apa kira-kira? Hah? Su'udzan billah. Bab tentang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dari hukum-hukum tentang orang yang bersu'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang dibawakan, yadunnuna billah ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yang kedua, adh-dhanina billah dhanna sawu. Allah akan mengazab kaum musyrikin, kaum musyrikat, munafiqin wal munafiqat, dan musyrikin dan musyrikat, dhannina, karena mereka berburuk sangka kepada Allah dengan dhanna sawu, berprasangka dengan prasangka jelek. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fussira hadha dhann bi'annahu subhanahu wa ta'ala la yansuru rusulahu, ditafsirkan oleh para ulama tentang prasangka yang dimaksud. Apa prasangkanya musyrikin, musyrikat, munafiqin, munafiqat, kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Kata Ibnu Qayyim, yakni berprasangka bahwa Allah enggak akan menolong kaum muslimin, bahwa Allah enggak akan menolong rasulnya. Kita perangi saja, kita habisi mereka, selesai. Mereka lupa bahwa ini utusan Allah. Muslimin beragama dengan agama Allah, masa Allah enggak menolong mereka? Prasangkamu prasangka yang buruk kepada Allah SWT. Wa anna amrahu sayadmahil, juga termasuk prasangka yang jelek dari mereka, berprasangka bahwa urusan Nabi, ajaran Nabi akan sirna, akan lenyap. Yadmahil itu lenyap. Wa fussira bi anna ma asabahu lam yakun biqadrillahi wa hikmatih. Dan yang ketiga dari prasangka buruk mereka adalah, ditafsirkan juga prasangka buruk tersebut, bahwa apa yang menimpa mereka bukan dengan takdir Allah dan hikmahnya. Mereka tidak meyakini takdir. Fa fussira bi inkaril hikmah wa inkaril qadari wa inkari an yutimma amruhu wa amru rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ditafsirkan dengan tiga tafsiran. Tafsiran pertama, fusira bi inkaril hikmah. Kalau Allah tidak menolong rasulnya dan kaum muslimin, tentunya itu bertentangan dengan sifat hikmah. Su'udzon, masa Allah tidak memiliki sifat hikmah? Allah mengutus rasulnya, pasti akan membela rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka mereka musyrikin, musyrikat, munafiqin, munafiqat berprasangka buruk bahwa Allah tidak memiliki hikmah, tidak menolong rasulnya. Yang kedua, inkarul qadar. Mereka berprasangka bahwa semua ini terjadi bukan karena takdir. Kita bisa menghabisi mereka, mengalahkan mereka. Allah tidak menakdirkan. Itu juga prasangka buruk. Yang ketiga, inkar an yutimma atau an yatimma amru rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Seudan yang ketiga, mereka berburuk sangka bahwa ajaran Islam akan lenyap dan sirna. Padahal Allah sudah menyatakan, wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun. Ada beberapa ayat, bukan satu ayat, yang menyatakan seperti itu. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Wallah. Naam. Naam, wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Wa yudhiruhu Allahu 'ala ad-din kullih. Dan mereka berburuk sangka, mengingkari bahwa Allah tidak mungkin akan menegakkan agamanya di atas seluruh agama. Walladhi arsala rasulahu bidinil haqqi liyudhiruhu 'ala ad-din kullih. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan agama yang hak, liyudhirahu, untuk ditegakkan di atas seluruh agama. Baik, walhamdulillah rabbil alamin. Maka prasangka-prasangka tadi adalah prasangka-prasangka buruk. Wa hadha huwa dhannu as-saw alladhi dhanna al-munafiquna wal musyrikuna fi suratil fath. Inilah buruk sangka mereka yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Fath.